Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Man hafidhal ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Kita masih pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, bagaimana beliau memberikan bimbingan kepada bapaknya maupun kaumnya menuju tauhid dan munadharahnya beliau dengan kaumnya yang mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya, apakah patung-patung ataukah dengan matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya. Sehingga yang perlu saya garis bawahi di sini, agar jangan sampai salah paham, ketika kemarin kita memasuki ayat yang ke-76, falamma janna 'alaihi al-lailu, jadi tatkala malam telah datang, kegelapan malam telah tiba, dan terbitlah bintang, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Jangan difahami di sini barakallahu fikum bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berbuat kesyirikan. Jangan difahami bahwa Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi alal haqiqah. Sebenar-benarnya Nabi Ibrahim mengatakannya adalah Rabbku. Ini adalah maqam munadharah, maqam perdebatan dari Ibrahim alaihi salam bersama kaumnya. Maka di situ ada kalimat tanazzulan. Taroklah, mengalah Nabi Ibrahim, taroklah bintang itu sebagai sesembahanku. Halumma nangdur, mari kita sama-sama perhatikan, wahai kaumku, adakah hujjah yang membenarkan tentang keyakinan ini bahwa bintang itu adalah Tuhan kita. Bagi orang yang berakal, tentu dia tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sehingga dia ikuti terus hawa nafsunya walaupun sudah jelas-jelas itu adalah kesalahan. Contoh, orang yang menuhankan bintang, bulan, matahari, ini adalah keyakinan yang tidak dibenarkan. Kalau sampai sudah tegak hujah tentang batil, kok masih ngotot terus, berarti ittiba'ul hawa. Itu dimaksud dia menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim di dalam munadharah bersama mereka. Tanazulan minhu. Sebagaimana tanazul dari beliau, mengalah, taruhlah itu sebagai Tuhan. Tapi coba kita perhatikan. Ternyata diperhatikan dengan mata kepala saja, sudah menunjukkan batilnya keyakinan bahwa bintang itu sebagai sesembahan. Dari sisi mana? Begitu bintang itu terbenam, ketika bintang itu terbenam, berarti Tuhannya itu gaib dari para penyembahnya. Padahal, maka di sini dikatakan, padahal yang namanya sesembahan yang hakiki, fa'inal ma'bud, sesembahan yang hak, labudda an yakuna qa'iman bimasalihi man abadah. Nah, namanya sesembahan itu seharusnya dia terus tegak, terjaga, memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan orang yang menyembahnya, dan terus mudabbiran, mengatur, ya, mengatur seluruh keadaan-keadaan orang yang menyembahnya, menanggung rizkinya, mengatur segala urusan hamba-hambanya. Itu baru Tuhan yang hak, yang benar. Mengatur rizkinya, mengatur alam semesta, ada musim panas, musim hujan, ada angin barat, angin timur, dan seterusnya dari kepengaturan alam semesta ini untuk kemaslahatan, kebaikan-kebaikan para hamba-hamba yang menyembahnya. Itu tuh sesembahan yang hak. Lah sekarang orang menuhankan bintang, penyembahnya lagi nyembah-nyembah, nah terbenam, hilang Tuhannya. Kan aneh. Dari situ saja menunjukkan orang yang menuhankan bintang enggak punya alasan, enggak punya dalil, enggak punya bukti yang membenarkan tentang keyakinannya. Tapi kalau ahli tauhid ditanya, kenapa engkau menyembah Allah? Sekian banyak hujah bisa kita sebutkan. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini tauhid apa, ikhwan? Uluhiyah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menyembah Allah. Lantas apa alasannya? Allah sendiri berargumentasi atas keuluhiyahnya ini menggunakan kerububiyahannya. Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kelanjutan ayatnya. Bahwa Rabb kalian itu adalah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Allah pula yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan menciptakan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'a maa'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Demikian pula Allah yang menurunkan hujan dari langit yang dengan sebab turunnya hujan itu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menghasilkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Mampukah orang yang menyembah bintang, bintangnya itu mencipta? Tidak mampu. Bahkan bintang itu yang dicipta oleh Allah. Bintang tersebut menciptakan langit 7 lapis tanpa tiang, menciptakan bumi 7 lapis pula, laki-laki enggak mampu. Mampukah bintang itu menurunkan hujan dari langit? Ternyata enggak mampu pula. Mampukah bintang itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan? Tak mampu. Dari itu semua barakallahu fikum, sebagai bukti nyata benarnya orang menyembah Allah dan batilnya orang menyembah bintang maupun yang lain dari makhluk-makhluk. Maka halumma nangdur, ayo perhatikan, ayo kemari kita perhatikan dengan seksama. Ternyata enggak mampu mendatangkan hujah yang menunjukkan benarnya keyakinan orang yang menuhankan bintang. Maka di akhir ayat tadi dalam surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang kalian ibadahi sebagaimana kalian mengibadahi Allah. Yang kalian agungkan sebagaimana kalian mengagungkan Allah. Yang kalian cintai sebagaimana kalian mencintai Allah. Yang kalian takut kepadanya sebagaimana kalian takut kepada Allah. Jangan lakukan seperti itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Yang berhak diibadahi Allah, yang mencipta hanya Allah. Dan kalian tahu sesembah-sembah selain Allah itu enggak mampu mencipta. Ini yang dimaksud tanazzulan. Taruhlah, okelah bintang sebagai Tuhan. Tapi ayo kita berpikir bersama. Punya alasan enggak kalau sampai kita menyembah bintang? Ternyata setelah diperhatikan dengan seksama, enggak punya alasan. 6. Sehingga sekali lagi di sini adalah maqam mada munadharah, perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Bukan berarti karena Nabi Ibrahim benar-benar berkeyakinan bahwa bintang ini adalah Rabbku. Lebih jelas lagi barakallahu fikum, kita lihat bagaimana sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidaklah berbuat kesyirikan. Dan maknanya bukan Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi lantas karena Nabi Ibrahim berbuat syirik menjadikan bintang sebagai sesembahannya. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Ini ayat menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim. Qala Allahu 'azza wa jalla inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma ilayna thumma awhayna ilayka ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. An-Nahl 120. 6 sampai 123. Kita renungi bersama ayat ini yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim yang mengatakan hadza rabbi bukan karena beliau menjadikan bintang sebagai sesembahannya sehingga beliau terjatuh dalam perbuatan syirik, bukan. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah seorang ummah. Ummah ya ikhwan, lafaz ummat di dalam Al-Quran itu ada 4 makna. 6. Tutlaqul ummatu fil Qur'ani ala arba'ati ma'anin. Kalau mau kasih ta'liq kasihlah. Tutlaqul ummatu fil Qur'ani ala arba'ati ma'anin. Digunakan lafaz ummat di dalam Al-Qur'an untuk empat makna. Digunakan lafaz ummat di dalam Al-Qur'an untuk empat makna. Ada empat makna. Pertama, at-ta'ifah. Kama fi hadil ayah. Lala. Taib. Pertama adalah at-ta'ifah. Maksudnya seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl 36. Di situ ada lafaz ummah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin fi kulli ummatin. Ada lafaz ummah. Makna ummah dalam An-Nahl 36 adalah at-ta'ifah. Sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap kelompok dari manusia, umat manusia seorang rasul. Yang kedua, al-ummah bimakna al-imam. Umat bermakna al-imam. Seperti dalam surat An-Nahl 120. 120. Inilah yang kita sebutkan tadi dalam ayat. Inna Ibrahima kana ummatan. Ummatan dalam surat An-Nahl 120 bimakna apa ya kawan? Al-imam, pemimpin, suri tauladan. Yang ketiga, al-ummah bimakna al-millah. Al-millah. Keyakinan, kepercayaan. Wa minhu qawluhu ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Az-Zukhruf 23. Inna wajadna aba'ana ala ummah ay ala millah. Kami telah mendapatkan nenek moyang kami berada di atas ummat, maksudnya di atas suatu kepercayaan. Ya kami ikuti kepercayaan mereka. Ini kaum jahiliyah. Yang keempat, ummah bimakna az-zaman. Az-zaman, waktu. Wa minhu qawluhu ta'ala wadzakara ba'da ummah. Yusuf ayat ke-45. Surat Yusuf ayat ke-45. Ini kisah teman Nabi Yusuf alaihi salam yang berada di penjara, yang telah keluar duluan, bebas. Nah, kemudian disuruh menyampaikan kepada sang raja tentang keadaan Yusuf alaihissalam. Namun dia lupa. Ketika sang raja mimpi dan membutuhkan takwil, barulah teman Nabi Yusuf ini ingat bahwa punya teman ketika di penjara, yaitu Nabi Yusuf, yang pandai di dalam mentakwilkan mimpi. Diungkapkan di sini, wadzakara ba'da ummah. Dan dia ingat setelah beberapa waktu yang lalu, telah berlalu, baru ingat. Syahidnya di sini, ketika mengungkapkan waktu yang telah lalu, menggunakan lafaz mada ummah. Sekali lagi, bahwa makna umat di dalam Al-Quran ada berapa makna, ikhwan? Empat. Pertama, bimana ta'ifah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Yang kedua, bimana al-imam, teladan. disebutkan dalam surat An-Nahl 120. Yang ketiga, al-ummah bimakna al-millah, kepercayaan, keyakinan, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat keberapa ya ikhwan? 23. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Yang keempat, bimakna az-zaman, waktu. Kisah siapa tadi? Nabi Yusuf. Waddakara ba'da ummah. Dalilnya tadi surat Yusuf ayat ke-45. Nah, ini faedah tambahan untuk kalian yang mencatat. Silahkan bagi yang tidak tercatat dia bisa melihat kawannya. Nah, kita kembali ke An-Nahl tadi ya kawan, yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan, berarti ummatan di sini yang bermakna apa? Al-Imam. Kita lihat bagaimana tafsir As-Sa'di itu. Inna Ibrahim kana ummatan ay imaman jami'an li khisalil khair hadian muhtadiya. Umat kata beliau adalah seorang imam, pemimpin, teladan, jami'an li khisalil khair, yang mengumpulkan perangai-perangai kebaikan, hadian muhtadiya, beliau memberikan petunjuk dan beliau mendapatkan petunjuk. Nah, ini mana ummah. Sehingga beliau seorang imam, pemimpin, suri teladan yang terkumpul mengumpulkan sifat-sifat kebaikan, perangai-perangai kebaikan. Sehingga enggak mungkin beliau mengatakan bahwa bintang itulah Tuhan beliau. Semakin jelas di sini ya, bahwa yang dimaksud hada rabbi bukan berarti karena Nabi Ibrahim mempersekutukan Allah dengan bintang, bukan. Karena ketika beliau na'udzubillah sampai mempersekutukan Allah dengan bintang, hada hasya wa kalla, enggak mungkin, tentu akan bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Seorang imam jami'an li khisalil khair, yang mengumpulkan, terkumpul padanya sifat-sifat kebaikan, sedangkan mempersekutukan Allah itu adalah kejelekan, enggak mungkin. Terus sifat kedua, inna Ibrahim ummatan qanitan lillah. Perhatikan, qanitan lillah. Apa makna qanitan lillah? Nah, maksudnya ialah mudiman li ta'ati rabbih mukhlishan lahuddin. Orang yang mudiman, continue, istimrar di dalam menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya yang didasari dengan keikhlasan, mengikhlaskan baginya agama. Sifat kedua, seorang imam dan seorang yang mada qanitan mudiman li ta'ati rabbih, berkesinambungan terus mentaati Rabb-nya. Sifat yang ketiga adalah hanifa. Hanifa, apa makna hanifa? Muqbilan alallahi bil mahabbati wal inabati wal ubudiyah. Orang yang muqbilan alallah, memperhadapkan dirinya, memperhadapkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta kepadanya, bertobat kepadanya, dan mengibadahinya. Mu'ridan mimman siwah. Syuf, perhatikan di situ. Mu'ridan mimman siwah. Beliau berpaling, beliau meninggalkan dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi, bahwa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, ini adalah Rabbku, bukan yang beliau maksud sesuai apa yang diucapkan. Bukan berarti Nabi Ibrahim menjadikan bintang sebagai sekutu bagi Allah. lakukan. Lah terus apa? Jawabannya, ini adalah maqam munadharah liqaumihi. Momennya, momen sedang berdebat bersama kaumnya. Yang mereka melakukan penyembahan kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari. Taruhlah ini Rabbku. Tanazul. Tapi coba ayo kita perhatikan. Pahami dengan hati yang lapang. Jangan ikuti hawa nafsu. Kalau memang gak punya dalil, jangan ngotot terus. Kita harus tinggalkan. Ternyata setelah diajak berenung, memikirkan, bintang gak bisa mencipta, bulan pun sama gak mencipta, matahari pun sama gak bisa mencipta. Bahkan mereka-mereka ada masa terbenamnya. Kalau itu Tuhan yang benar, ya jelas gak mungkin. Masa Tuhan kok terbenam? Berarti nanti ketika lagi disembah terbenam, hilang Tuhannya. Sedangkan Tuhan yang hak seharusnya dia terus terjaga. Qaim, tegak melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan orang yang menyembahnya. Itu baru sembah yang benar. Itu ya khuan barakallahu fikum, bahwa sekali lagi itu adalah maqam munadharah. Bukan berarti Nabi Ibrahim menjadikan bintang sebagai sesembahannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya sebutkan tadi ya khuan, An-Nahl 120 itu menjelaskan tentang sifat Nabi Ibrahim. Pertama, beliau seorang umat. Umat di sini maknanya apa ya khuan? Imam. Beliau seorang yang apalagi kedua? Qanitan. Apa makna qanitan? Senantiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, apa sifatnya? Hanifa. Orang yang mengikhlaskan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Terus pada ayat setelahnya dijelaskan lagi tentang apa sifat-sifat beliau. Walam yakum minal musyrikin. Di sini ada penafian bahwa beliau Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang berbuat syirik. Sifat beliau pula syakiran li an'umih. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan padanya. Oleh karena itulah ya, oleh karena sifat-sifat yang begitu mulia ini, ijtabahu, Allah pilih beliau sebagai khullahnya, orang kesayangannya. Wahadah, dan Allah tunjukkan beliau ila siratil ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di dunia kebaikan. Walahu fil akhirati laminas salihin, dan beliau di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian pada ayat yang ke 123 Allah katakan, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi terakhir, nabi kita. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang menyembah hanya Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk sesembahan dari selain Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukalah Nabi Ibrahim termasuk orang berbuat syirik. Lagi-lagi dinafikan kesyirikan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah ini barakallahu fikum, walaupun tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang kita sudah tahu tadi bentuk agamanya seperti apa. Ketahuilah bahwa perintah ini juga berlaku untuk umatnya. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu juga perintah berlaku untuk kita sebagai umatnya. Sehingga kita pun harus mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. 6. Jelas sampai sini ya? Tapi bahwa yang dimaksud ucapan Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, beliau mengatakan, "Hada Rabbi," ini adalah Rabbku. Jangan kalian pahami bahwa Nabi Ibrahim berbuat syirik karena mengatakan bintang itu sebagai Rabbku. Bukan. Kalau masih ada yang punya pemahaman seperti ini, menunjukkan dia belum paham keterangan tafsir tentang ayat ini. Silahkan tanya sama kawan yang sudah paham. Karena di sini makomnya makom munadharah, maka di situ ada kata-kata tanazulan, ya tanazulan. Dan di situ lebih jelas lagi halumma nangdur, mari kita lihat apakah ada hak dia tentang ar-rububiyah. Tidak ada hak sedikit pun. Bintang tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, tidak punya kekuasaan. Bahkan bintang itulah yang dicipta oleh Allah, yang diatur oleh Allah, dan yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menghendaki terbit, terbitlah bintang itu. Maupun bulan, maupun matahari, nanti akan disebutkan pada ayat setelahnya. Sebagaimana ketika Allah menghendaki suruh terbenam, akan terbenam itu. Bintang, bulan, matahari akan terbenam. Menunjukkan mereka-mereka adalah makhluk. Mereka itu diatur dan dikuasai. Siapa yang mencipta, yang mengatur dan menguasai? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, sesembahan orang-orang bertauhid. Nah, kita lanjut berayat setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, fi bayani qaulillahi 'azza wa jal, falamma ra'a al-qamara basigha, tatkala beliau Nabi Ibrahim melihat al-qamar, bulan, basigha, terbit, beliau mengatakan qala hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Laki-laki pemahami seperti sebelumnya, ya. Jangan dipahami Nabi Ibrahim menjadikan bulan sebagai sekutu. Ini tanazulan minhu. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhallin. Tatkala binatang itu bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim pun mengatakan, jika Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya benar-benar aku termasuk orang-orang yang sesat. Lihat bagaimana keterangan Syekh Abdul Manasa di rahmatullah. Falamma ra'al qamara basihan ay tali'an, terbit, muncul. 6. Wara'a ziyadatahu ala nuril kawakibi wa mukhalafatihi laha, dan Nabi Ibrahim mendapatkan cahaya bulan tadi melebihi daripada cahayanya bintang, lebih terang. Kita lihat bagaimana cahaya bulan jelas lebih terang daripada cahaya bintang. Nah, dan berbeda antara cahaya bulan dengan cahaya bintang. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Tanazulan, laki-laki tanazulan. Dalam rangka mengalah, merendah, taruhlah bulan ini Rabbku. Ayo kita perhatikan sama-sama. Dia punya hak rububiyah apa tidak? Dia bisa mencipta tidak? Bisa mengatur apa tidak? Memiliki kekuasaan apa tidak? Kalau ini semua enggak punya, berarti kalau sampai kita menuhankan bulan, salahlah kita. Batillah orang yang berkeyakinan bahwa bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesembahan Tuhan. Batil. 6. Setelah diperhatikan, direnungkan dengan seksama, dilihat dengan mata kepala maupun dengan mata hati, memang benar-benar enggak punya bukti. Bulan enggak bisa mencipta, bulan enggak bisa mengatur, bulan enggak berkuasa. Bahkan bulan itu yang dicipta dan yang diatur dan yang dikuasai. Siapa yang mengatur, yang mencipta, yang menguasai? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan bulan yang harus kita ibadahi, tapi Allah lah yang sebagai penciptanya yang seharusnya kita ibadahi. Nah, itu bagi orang yang berpikir lurus. Berarti ketika seseorang menuhankan bulan atau yang lainnya, saya katakan bulan karena sedang pembahasannya di sini lafaz al-qamar. Wa illa mencakup seluruhnya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya enggak ada hujah sedikit pun yang membenarkan akan keyakinan orang tersebut. Taib. Qala hadza rabbi. Falamma afala, tatkala bulan itu terbenam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Fastaqara ghayatal iftiqar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat membutuhkan, bahkan puncak kebutuhan kepada hidayah Rabb-nya. Ini juga harus kita sadari bersama, barakallahu fikum. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dulu di antara kita ada yang masih mengagungkan puyang, sampai sekarang pun masih muncul dalam hati pengagungan kepada puyang-puyang. Mungkin di antara kita ada yang dulunya mengagungkan jimat, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi jimat itu masih menggantung di dalam tubuhnya atau di dalam kendaraannya atau yang lainnya. Dikembangkan ke situ, barakallahu fikum. Kadang anehnya ya, yang diminta sudah haram berupa nomor judi. Nah, caranya pun syirik pula. Sudah minta nomor, datang ke kuburan, doa di situ di kuburan. Nah, udah yang diminta haram, perjudian, caranya syirik, belum tentu dapat pula. Mungkin bagi mereka di antara kita ada mungkin yang dulu berbuat seperti itu. Tanpa sebab hidayah, mungkin masih melekat keyakinan itu. Mungkin masih dilakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. 6. Doa ke kuburan, doa ke kepuyang, doa ke pohon yang dikeramatkan, dan lain-lainnya. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, 6. Enggak mungkin seorang akan mendapatkan hidayah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam iktiraf, benar-benar menyadari bahwasanya hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga sangat butuhnya kita kepada hidayah Allah. Wa alima annahu illam yahdihillah, dan beliau betul-betul tahu, sadari bahwasanya jika Allah tidak memberikan hidayah, nam fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Sehingga jangan disandarkan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, bahwa hidayah itu adalah hanya Allah yang memberikannya. Wa illam yu'inhu ala ta'atihi fala mu'inalah. Demikian pula Nabi Ibrahim alima, mengetahui, menyadari bahwa seandainya Allah atau jika Allah tidak menolongnya untuk melakukan ketaatan, maka tak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Sehingga yang memberikan hidayah hanya Allah semata, yang memberikan pertolongan seseorang untuk bisa menjalankan ketaatan pun hanya Allah semata. Li'anna nafsa ammaratun bisu, karena jiwa itu pada dasarnya selalu dan selalu memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Nam, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menahan diri dari melakukan kejelekan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja yang mendengarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.